Baik, mic-nya sampai? Baik. Tidak ada mic-nya? Baiklah, enggak ada mic, enggak apa-apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama siapa? Oh, ada mic-nya. Ibu sampai situ saja, Bu. Enggak apa-apa, cukup. Supaya tidak nanti bergerak kaki-kaki. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Beliau sudah angkat tangan di antara sekian yang ada. Dan Masya Allah, terlihat juga seperti semangat. Dan ibu menggunakan yang putih. Kenapa saya pilih putih duluan? Karena memang sama dengan warna amplopnya putih. Ya. Jadi insya Allah ibu juga dapat tiket satu untuk yang umrah. Ya. Nanti ibu dapatkan jazakillah khair insya Allah. Baik ya? Baik, nanti dengan tiket ini cari mic bu ya. Baik, mudah-mudahan didapatkan. Bismillah. Masih ada ini tiketnya. Alhamdulillah. Yang bertanya tentang dakwah tadi siapa? Angkat tangan. Gak ada yang tanya, maaf ya. Ada? Antum tanya ini? Ini? Dari antum? Dari mana taunya? Ada berapa pertanyaan di sini? 3. Baik, apa pertanyaan yang kedua? Baik, apa pertanyaan ketiga? Antum siapa namanya? Bukan kalimat Michelle di Quran. Ya, jangan ngarang. Kalau tidak tahu katakan wallahu alam. Baik, wallahu alam. Quran surah kedua ayat 98. Man kana aduwwa li Jibril. Lihat, man kana aduwwa lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala. Mikala dalam riwayat Qalun dan Waras dibaca Mikail. Lisan orang Eropa menyebutnya dengan Michelle. Mikail, Michael, Michelle. Michelle, istrinya Obama Michelle. Michelle Obama. Michelle itu dari Mikail. Nama antum ada di Quran surah kedua ayat 98. Apa tugas malaikat Mikail? Lah, antum ini nama tidak tahu. Di Quran tugas juga tidak tahu. Allah. Antum hafalkan ayat itu. Pergi ke Mekah. Antum hafalkan ayat 1 sampai ayat 98. Al-Baqarah. Tiket ini hanya berlaku. Antum datang ke manajemen masjid. Antum hafalkan surah Al-Baqarah ayat 98. Kemudian setorkan ke masjid. Itu nama antum di situ. Lalu pulang dari sana, antum setorkan hafalan sampai ayat 98 Al-Baqarah. Hey, bismillah. Untuk Michelle. Masih ada waktu? Baik. 3 laki-laki, perempuan. Siapa? Perempuan. Bismillah. Atas ibu. Nama siapa? Tapi ibu dari mana? Ibu dari mana? Dari Padang. Ibu sudah pernah umrah? Sudah pernah umrah? Belum pernah. Apa yang mau ibu mau tanya? Apa yang harus disiapkan oleh ibu supaya anaknya bisa sekolah di Arab? Yang harus ibu siapkan, siap-siap ibu berangkat ke sana, tanyakan sama orang Arab, cari ibu. Mau Madinah, mau Mekah, ini tiketnya nanti saya kasihkan. Ibu berangkat ke sana, tanyakan anak saya masih siap-siap apa lagi supaya anak saya diterima di sana. Itu yang paling gampang. Karena mereka yang punya sekolah, mereka yang punya yayasannya, di mereka yang bisa jawab ya. Kalau tidak ada jawaban, balik lagi sini nanti saya kasih tahu jawabannya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin jazakumullah khair. Baik. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah. Baik, silakan antum duduk sebentar. Karena antum mengurangi adab, maka antum mengurangi tiket ini masalahnya. Tahan sebentar akhil karim. Antum mencampurkan banyak hal, ada talfik, ada imam madhab, ada perpecahan. Kita harus bahas dulu satu-satu supaya jelas persoalannya. Talfiq itu mencampur adukan berbagai hal dalam proses ibadah dengan motivasi hanya untuk meringankan saja. Bukan karena dalil, cuma pengen ringan.